merunut apa saja keutamaan-keutamaan tauhid, keutamaan orang yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dalam ibadahnya, tiada sekutu bagi Allah. Dari mulai ayat-ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah sampai dengan hadis-hadis yang beliau sebutkan. Yang pertama, beliau menyebutkan surat Al-An'am ayat 82. Dan bagi yang mempunyai, baru malam ini mempunyai bukunya, ini semua sudah kita pelajari bab kedua. Aturan malam ini adalah kita masuk kepada bab ketiga. Tapi saya ingin merunut, karena mungkin sebagian besar belum merunut keutamaan tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-An'am ayat 82, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Dan kezaliman yang di sini, yang disebut di sini adalah kesyirikan. Sudah saya sering sebutkan kenapa syirik disebut kezaliman. Rasanya tidak perlu lagi untuk saya ulang. Kenapa kesyirikan disebut perbuatan zalim? Dilihat dari arti asal syirik. Afwan, dilihat dari arti asal kata zalim. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka perbuatan syirik begitu juga. Meletakkan ibadah tidak pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditujukan kepada Allah yang berhak satu-satunya untuk diibadahi, makanya disebut dengan kezaliman. Di sini Allah berfirman, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi melalui ayat ini silahkan dicatat, keutamaan atau keistimewaan tauhid adalah mendapatkan keamanan di dunia dan akhirat. Keutamaan dan keistimewaan tauhid, yang pertama mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, keutamaan tauhid mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Dan sudah saya panjang lebar jelaskan ini, apa makna petunjuk di dunia dan apa makna petunjuk di akhirat. Sedikit saya review, bahwa makna petunjuk di dunia, seseorang akan diberikan petunjuk untuk mudah mengerjakan ketaatan, dan seseorang akan diberikan petunjuk untuk menjauhi larangan dan maksiat Allah Subhanahu wa taala. Mudah menjauhi larangan dan mudah mengerjakan ketaatan, itulah petunjuk di dunia. Adapun petunjuk di akhirat, apakah di akhirat butuh petunjuk? Naam, betul. Di akhirat butuh petunjuk. Yaitu ketika seseorang berjalan di atas sirat, di atas jembatan yang setiap dari kita akan melaluinya, maka kita butuh petunjuk. Agar benar-benar di akhirat sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, selamat melewati sirat tersebut. Itulah petunjuk di akhirat. Jadi keistimewaan tauhid yang kedua, yaitu seseorang mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Dan makna petunjuk sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan bagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang baru datang, saya ucapkan selamat datang di Masjid Imam Syafi'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Marhaban bi talibil ilm." Selamat datang wahai para penuntut ilmu. Mudah-mudahan jalan kakinya, naik kendaraannya, bapak ibu sekalian senantiasa diganjar pahala oleh Allah dan masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi dalam keadaan cuaca yang begini, hujan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa innal malaikata latadau ajnihataha ridhan litalibil ilmi ridhan bima yasna'. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan di dalamnya ia menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu agar dijalani oleh para penuntut ilmu, karena mereka rela dengan apa yang dikerjakan oleh para penuntut ilmu. Tidak ada yang mengajak bapak, ibu, saudara, saudari ke sini. Tidak ada komersil di sini kecuali hanya untuk menuntut ilmu syar'i. Maka saya katakan marhaban bi talibil ilm. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selamat datang wahai para penuntut ilmu agama. Kemudian bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang pertama yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, yang berbunyi man syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqam wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal. Yang artinya barang siapa yang bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah saja, tiada sekutu baginya, dan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah hamba dan rasulnya, dan bersyahadat bahwa Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, dan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam serta ruhnya dari ciptaannya, dan bersyahadat pula bahwa surga adalah benar adanya dan neraka benar adanya, maka Allah pasti ilah. Ini keistimewaan keutamaan tauhid yang ketiga, ya, maka Allah pasti memasukkannya ke dalam surga. Orang yang bertauhid, keutamaan tauhid tidak mencampurkan dengan kesyirikan, jauh dari meminta-minta kepada selain Allah, jauh dari memakai jimat, jauh dari percaya kepada tukang ramal, sihir, dan dukun, jauh dari praktek-praktek kesyirikan lainnya, maka niscaya dia masuk ke dalam surga sesuai dengan amal perbuatan yang dia perbuat. Ini keistimewaan orang yang bertauhid. Dan sudah saya jelaskan apa maksud sesuai dengan amal yang telah dia perbuat. Salah satu tafsirannya adalah tingkatan surga yang begitu banyaknya di dalam surga itu akan dia dapatkan sesuai dengan amal perbuatannya. Orang yang bertauhid pasti masuk surga. Sebagaimana yang dinas yang ditegaskan dalam hadis ini. Tetapi tingkatan di surga sesuai dengan amal perbuatan. Ya, sesuai dengan amal perbuatan. Ini keistimewaan tauhid yang ketiga. Keistimewaan tauhid yang keempat kita bisa ambil dari hadis selanjutnya. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah." Maka sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas neraka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi bukan sekedar mengucapkan, tetapi ia bertaghi bidzalika wajhallah, dia mencari dalam ucapan dia itu wajah Allah subhanahu wa ta'ala, keridhaan Allah, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang ini mendapatkan keutamaan tauhid, diharamkan atasnya neraka. Jadi keutamaan tauhid yang keempat yaitu diharamkan atasnya neraka. Ya. Kemudian keutamaan tauhid yang kelima kita ambil dari hadis yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Abu Sa'id, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Musa alaihi salam berkata, "Ya Rabbi, 'allimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bih." Qala, "Qul ya Musa la ilaha illallah." Qala, "Ya Rabbi, kullu 'ibadika yaquluna hadza." Qala, "Ya Musa, law anna as-samawati as-sab'a wa 'amirahunna ghairi wal aradhina as-sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffah malat bihinna la ilaha illallah." Musa berkata, "Wahai Rabbku, ajarkanlah." Musa alaihi salam maksudnya, "Wahai Rabbku, ajarkanlah kepadaku sesuatu untuk berzikir dan berdoa kepadamu." Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, "Katakanlah wahai Musa alaihi salam, la ilaha illallah." Musa alaihi salam berkata lagi, "Wahai Rabbku, semua hambamu mengucapkan ini." Maka Allah berfirman, hai Musa alaihi salam, andai kata ketujuh langit dan penghuninya selain aku serta ketujuh lapis bumi diletakkan pada daun timbangan, sedang la ilaha illallah diletakkan pada daun timbangan yang lainnya, niscaya la ilaha illallah lebih berat timbangannya. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa keistimewaan tauhid adalah memberatkan timbangan pada hari kiamat. Dan seorang muslim dituntut ketika hari kiamat untuk berat timbangan pahalanya dibandingkan dosanya. Untuk berat timbangan pahalanya dibandingkan dosanya. Maka salah satu amalannya adalah ucapan la ilaha illallah. Akan tetapi, sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah. Tetapi di sana ada hadis lain yang semakna dan juga mengucapkan la ilaha illallah, yang bisa keutamaannya adalah memberatkan timbangan, yang disebut dengan hadisul bitaqah, hadis secarik kertas. Hadis secarik apa? Kertas. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa nanti pada hari kiamat akan datang seseorang kemudian dibentangkan kepadanya 99 dari buku catatan amal dia. Lihat Pak, 99 ya, buku catatan amal dia. Rupanya orang ini banyak ngomong, banyak bicara, banyak berjalan ke sana. Buku catatannya 99. Setiap satu dari 9 itu kalau dibentangkan seluas mata memandang. Rupanya mungkin suka berjalanan ke Tanjung, ke Barabai. Jadi buku catatannya banyak. Ya. Kemudian kalau lagi berpandir itu ngalih komanya itu kada kelihatan. Apalagi titiknya. Ya, ini setiap ucapan kita akan dicatat oleh para malaikat. Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada sebuah ucapan melainkan padanya ada malaikat yang raqib. Ini bukan nama malaikat ya. Raqib itu selalu mengawasi, atid yang selalu mencatat. Mengawasi dan selalu mencatat. Sampai Al-Hasan Al-Basri mengatakan, sampai ya, ucapan apapun seseorang akan diucap, akan dicatat maksudnya. Sampai aninul mariyum, sampai rintihan orang yang sakit, sakit gigi, sakit kepala, ya, itu akan dicatat. Bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, sampai seorang berkata, akaltu, syaribtu, zahabtu, makanyangnya parutnya alhamdulillah, itu dicatat toh. Ya. Kemudian kalau Mbah Kanyang minum dicatat tuh. Ya. Dicatat itu. Orang ini mempunyai buku catatan 99 buku catatan. Setiap satu buku catatannya kalau dibentangkan seluas mata memandang. Dan semuanya dosa. Yang luar biasa semuanya apa? Dosa. Sampai dia mengira dirinya akan binasa, akhirnya apa? Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, la dzulmal yaum, tidak ada kezaliman hari ini. Semuanya akan mendapatkan haknya. Walau satu kebaikan pun akan ditimbang. Maka dikeluarkanlah secarik kertas tulisannya la ilaha illallah. 99 buku catatan amal tadi diletakkan pada satu daun timbangan. Satu kertas tadi diletakkan pada daun timbangan yang lain. Yang satu kertas tadi ada tulisan la ilaha illallah. Malat bihinna la ilaha illallah. Maka yang berat adalah secarik kertas tadi yang tertulis la ilaha illallah. Maka para ikhwah, bapak ibu, ini menunjukkan bahwasanya ucapan la ilaha illallah memberatkan timbangan. Ya, dan salah satu yang sangat dibutuhkan oleh manusia nanti kelak pada hari kiamat, timbangannya berat, timbangan pahalanya berat dibandingkan timbangan dosanya. Itu yang keberapa? Keutamaan tauhid. Yang kelima, yang keenam, keutamaan tauhid disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dengan menyebutkan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ya bani Adam, law ataitani bi kurabil ardi khataya." Silakan lihat halaman 10. "Khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah." Allah berfirman, "Wahai anak manusia, seandainya kamu datang kepadaku dengan dosa sepenuh jagat raya." Dosanya saking banyaknya digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala semesta alam, sepenuh jagat raya. "Tsumma laqitani," kemudian kamu ketika mati berada dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaku. "Laqitani" maksudnya kemudian kamu bertemu denganku, yaitu dalam keadaan meninggal. "La tusyriku bi syai'an," dalam keadaan tidak mensyirikanku dengan sesuatu apapun. "La ataituka bi qurabiha maghfirah," sungguh aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh jagat raya. Ampunan sejagat raya. Keutamaan tauhid dari hadis qudsi ini kita bisa ambil bahwasanya tauhid menghapuskan dosa walau sejagat raya dosanya, asalkan tidak berbuat kesyirikan. Makanya Allah berfirman dalam surah An-Nisa, baik surah An-Nisa ayat 48, surah An-Nisa ayat 114, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih," sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya. "Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha," dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan tauhid. Ada berapa berarti yang disebutkan oleh Syekh? Ada 6. Bahwasanya yang keenam yang terakhir, bahwa tauhid menghapuskan dosa-dosa walau sebanyak buih di lautan, walau sejagat raya. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, saya tambahkan keutamaan tauhid yang lain adalah jika seorang yang meninggal dapat mengucapkan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Keutamaan tauhid yang ketujuh, jika seseorang meninggal dapat mengucapkan la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang terakhir perkataannya la ilaha illallah, yaitu ketika di dunia. Makanya yang benar itu talqin sebelum meninggal dan tidak manfaat talqin setelah meninggal. Kenapa? Karena hadisnya berbunyi, barang siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, niscaya dia masuk surga. Bahkan di sana ada hadis, "Laqinu mautakum la ilaha illallah, talqinkan mautakum." Mautakum di sini jangan diartikan mayat-mayat kalian, bukan. Tetapi orang-orang yang mau meninggal dari kalian. Keucapan la ilaha illallah, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, niscaya dia masuk surga. Maka keutamaan yang ketujuh, siapa yang meninggal ucapan terakhirnya la ilaha illallah, niscaya masuk surga. Keutamaan yang kedelapan dari la ilaha illallah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dimintai wasiat oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan wasiat kepadaku. Lihat, apa maksud wasiat? Wasiat adalah permintaan sesuatu yang sangat penting yang akhirnya dikerjakan baik ketika si pemberi wasiat masih hidup ataupun si pemberi wasiat sudah meninggal, tetap dikerjakan. Itu namanya wasiat. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Ahmad menyebutkan bahwasanya salah satu yang beliau minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah ausini, wahai Rasulullah berikanlah wasiat kepadaku. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza amilta khati'atan fa'atbi'ha sayyi'atan tamhuha. Wahai Abu Dzar, jika kamu mengerjakan maksiat dosa, maka ikuti maksiat tersebut dengan kebaikan, maka kebaikan tersebut akan menghapuskan maksiat tadi. Jadi misalkan ada orang berdusta, entah dia bercanda, entah dia sengaja berdusta dia, entah dia kepepet atau tidak berdusta dia, akhirnya dia tahu itu dosa, maka dia mengerjakan kebaikan, entah itu bersedekah, entah itu nolong orang, maka kebaikan ini nanti akan menghapuskan dustanya tadi, dosa maksiat dustanya tadi. Itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, aminal hasanat qawlu la ilaha illallah. Wahai Rasulullah, apakah termasuk kebaikan ucapan la ilaha illallah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, hiya afdalul hasanat. Dia adalah seutama-utama amalan baik. Maka keutamaan yang kedelapan dari ucapan la ilaha illallah, dari orang yang bertauhid adalah apa? Mengerjakan seutama-utama dari orang yang bertauhid. Keutamaan la ilaha illallah, ya, dari orang-orang yang bertauhid adalah menghapuskan seutama-utama kebaikan. Orang yang bertauhid, amalan tauhid, lebih mudah catat begini, amalan tauhid adalah seutama-utama amal baik. Amalan tauhid adalah seutama-utama amal-amal baik. Nah, ini beberapa keutamaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping masih banyak lagi keutamaan-keutamaan tauhid lainnya. Sekarang kita masuk kepada bab yang ketiga, atau sebelum masuk bab yang ketiga, bab yang ketiga panjang ya. Kita masuk kepada halaman 10 dulu, kandungan bab ini. Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, setiap babnya pasti menyebutkan di belakangnya kandungan bab. Ini adalah semacam ringkasan dari apa yang beliau jelaskan pada setiap bab. Ya, perhatikan baik-baik, kandungan bab adalah apa, Pak? Ringkasan dari apa yang beliau sebutkan dalil-dalilnya pada setiap bab. Yang pertama, luasnya karunia Allah. Kandungan bab yang pertama, luasnya karunia Allah. Dari mana kita dapatkan itu? Ya, luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Lihat saja, kita tadi sudah menyebutkan yang disebutkan oleh Syekh keutamaan-keutamaan tauhid. Ada berapa yang disebutkan oleh Syekh? Ada berapa? Selain tambahan saya, 6. Dan semuanya luar biasa. Karunia-karunia Allah yang sangat luar biasa, ya. Dapat petunjuk. Kemudian dapat keamanan. Kemudian masuk surga, diharamkan neraka, kemudian diberatkan timbangan, kemudian diampuni dosa. Keistimewaan-keistimewaan yang tidak bisa dikalahkan dengan amalan apapun. Ini luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan saya katakan, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari, jika Anda mengarungi luasnya karunia Allah, Anda tidak akan pernah lepas basah lisan Anda dengan ucapan alhamdulillah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang minimal kita baca 17 kali, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Anda mengarungi luasnya karunia Allah, apapun itu, Dan saya sering menyebutkan luas karunia Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, jangan orang lain, terhadap kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa fi anfusikum afala tubsirun?" Dan di dalam diri kalian apakah kalian tidak melihatnya? Ya. "Wa fi anfusikum afala tubsirun?" Dan di dalam diri kalian apakah kalian tidak melihatnya? Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an pada ayat surat Adz-Dzariyat ayat 21. Di dalam diri kalian apakah kalian tidak memperhatikannya, tidak mengilmuinya? Banyak karunia Allah dalam diri kita aja, Pak. Padahal Allah berfirman di dalam ayat yang lain, "La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas afala ta'qilun." Ya, saya ulangi. Surat Ghafir ayat 57, padahal Allah berfirman, "La khalqus samawati wal ard aktsaru min khalqin nas walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar dibandingkan penciptaan manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Lihat. Di dalam diri kita aja kita mengetahui luasnya karunia Allah, apalagi kalau kita perhatikan langit dan bumi. Itu maksud ayat. Dan itu yang dimaksudkan, yang ingin saya sampaikan. Ketika tadi Allah berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun?" Dalam surat apa tadi? Adz-Dzariyat ayat 21. Dan di dalam diri kalian apakah kalian tidak memperhatikan karunia-karunia Allah? Coba perhatikan, Pak. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Rambut saja. Allah Subhanahu wa taala ciptakan rambut kita sedemikian rupa. Coba kalau seandainya rambut kita itu, ya, Allah Subhanahu wa taala ciptakan seperti tangan. Besarnya. Subhanallah. Gimana rambut besarnya seperti tangan? Suruhnya kayak apa itu? Subhanallah. Ya. Kemudian para ikhwah sekalian, rambut itu bukan hanya pada kepala. Ada alis, ada rambut mata, bulu mata yang disebut akhirnya, ada rambut pada hidung. Coba pian. Saya yakin dokter-dokter sepakat dengan saya bahwasanya rambut yang ada pada hidung sangat bermanfaat untuk paru-paru. Ketika tidak ada rambut-rambut tersebut, maka kita akan menghirup apapun yang masuk langsung kepada paru-paru dan bisa merusak paru-paru kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Makanya saya katakan, jika Anda mengarungi luasnya karunia Allah, Anda tidak akan pernah mengeluh. Anda tidak akan pernah mengatakan Allah tidak adil. Anda tidak akan pernah mengatakan, kenapa sih selalu saya yang diberi seperti ini, kenapa orang lain enggak? Kan sering orang seperti itu. Ketika kita mengarungi luasnya nikmat Allah, karunia Allah yang ada pada diri kita, jangan pada orang lain. Ya, yang ada pada diri kita, jangan pada orang lain. Ketika kita mempunyai daun telinga, coba perhatikan. Coba tidak mempunyai daun telinga. Ingin tahu tidak mempunyai daun telinga, caranya bagaimana? Kalau usah dipotong. Coba perhatikan telinga kita begini. Ya, suara itu tidak akan kita bisa dengar baik-baik. Ya. Subhanallah, inilah ciptaan Allah. Lebih lagi luar biasa, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya penciptaan langit lebih dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Ingin tahu, Pak? Satu contohnya saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naml ayat 61, kemudian surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 64. Hampir sama ayat ini Allah berfirman, "Amman ja'alal arda qararan." Itu surat An-Naml ayat 61. Surat Al-Mu'min ayat 64, "Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan." Artinya apa sih? Artinya, siapakah yang telah menciptakan langit qarar, tetap? Padahal Bapak tahu, langit itu apa? Bukan langit ya. Siapakah yang telah menciptakan bumi tetap? Bumi itu, ini ulun kalau tadi salah ya, pelajaran antariksa, ini bumi, ini matahari. Lebih luas daripada apa? Bumi. Bumi saja yang diameternya ini sangat luas. Bapak tahu bola, sepak bola, coba putar. Bola itu kan kalau seandainya diputar, dia akan sesuai dengan diameter yang dia miliki. Paham ya Pak ya? Sesuatu yang bundar kalau di kita putar akan sesuai dengan diameter yang dia miliki di sini. Seluas diameternya tambah luas seperti matahari, kalau dia berputar tambah kencang dan tambah berat. Bumi ini berputar. Bumi kita yang kita sekarang, bapak-bapak duduk, itu Mas Eko bisa nyuting begitu enaknya. Itu kita ini sekarang berputar. Berputar pada porosnya sesuai dengan besarnya bumi, kemudian dia bergerak pada porosnya sesuai dengan bergerak mengelilingi matahari. Sebesar matahari dan dia akan sesuai dengan porosnya, berarti itu lebih besar lagi kencangannya. Putaran kencangnya putaran bumi tersebut. Lihat. Makanya Allah sering menyebutkan, "Amman ja'alal arda qarara." Siapa yang telah menciptakan bumi itu qarar, tetap, tenang. Kemudian Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Allahu allazi ja'ala lakumul arda qarara." Allah yang telah menjadikan bagi kalian bumi tenang. Ini nikmat Allah yang sangat luar biasa. Makanya, ya, barang siapa yang mengarungi luasnya karunia Allah, tidak akan pernah mengeluh kepada makhluk. Karena dia memiliki Allah yang maha luas karunianya. Wallahu a'lam, silahkan azan dulu, nanti kita sambung. Ya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua kandungan bab ini, banyaknya pahala tauhid di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Banyaknya pahala tauhid di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah kita sebutkan keutamaan-keutamaan tauhid dan pahala-pahalanya. Dan arti tauhid yaitu menjadikan Allah satu-satunya yang disembah, yang diibadahi. Kita sholat karena perintah Allah. Kita puasa mengerjakan perintah Allah, bukan karena siapa-siapa. Berzakat, menaikkan ibadah haji, berdoa hanya kepada Allah. Minta pertolongan, minta perlindungan, istighatsah, minta pertolongan dari keadaan yang sempit, hanya kepada Allah. Itu orang yang bertauhid. Minta rezeki, anak, kesehatan, hanya kepada Allah. Itu orang yang bertauhid. Dia tidak butuh makhluk. Dia tidak menyamakan Allah dengan makhluknya. Dia hanya berdoa kepada Allah. Itu yang disebut dengan tauhid. Dan banyaknya pahala tauhid di sisi Allah sudah kita sebutkan. Yang pertama mendapatkan apa? Rasa aman. Yang kedua petunjuk. Yang ketiga masuk surga. Yang keempat diharamkan dari neraka. Yang kelima timbangan menjadi tambah berat. Yang keenam apa? Dihapuskan dosa. Tauhid menghapuskan dosa, apapun, sebesar apapun, sebanyak apapun. Ini banyaknya pahala tauhid di sisi Allah. Yang ketiga, selain itu tauhid juga menghapuskan dosa-dosa, sudah kita sebutkan. Langsung yang keempat, tafsir ayat dalam surat Al-An'am. Surat Al-An'am sudah kita baca tadi, ayat 82. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun." Dan saya ingin para peserta kajian, ya, mudah-mudahan bisa menghafalnya. Mudah-mudahan bisa menghafalnya. Ya, karena ini modal kita untuk kita beramal, untuk kita mengerjakan sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa. Modalnya, sandaran dasarnya ini. Kalau yang ini rusak, semua ibadah rusak. Ya, maka kita harus mengenal dengan dalil-dalilnya. Nah, tafsir dari surat Al-An'am ayat 82 yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu," orang-orang yang beriman kepada Allah, "walam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun," dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman. Sudah kita katakan, kezaliman yang dimaksud di sini apa? Kesyirikan. Kenapa syirik disebut perbuatan zalim? Orang kan sering memahami zalim itu mukul orang, zalim itu fitnah orang, zalim itu menganiaya orang, itu zalim. Korupsi itu zalim. Bukan itu saja. Zalim arti makna asalnya adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini peci diletakkan di kaki, itu zalim. Karena meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ibadah, aturan milik Allah, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, isti'anah minta tolong, isti'adah minta perlindungan, istighatsah minta perlindungan dari keadaan yang sempit, aturan untuk Allah, malah minta kepada selain Allah. Ini zalim namanya. Memberikan ibadah-ibadah kepada selain Allah, ini namanya zalim. Nah, makanya Allah berfirman, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, maka mereka akan mendapatkan al-amnu, keamanan, dan juga petunjuk. Keamanan sudah kita katakan, dari keamanan apa? Di dunia dan di akhirat. Keamanan dunia, apa maksud keamanan di dunia? Tidak akan ada yang mengganggunya, orang yang bertauhid. Keamanan di akhirat apa? Dia akan masuk ke dalam surga, tidak merasa takut dengan tauhidnya di akhirat. Kenapa? Karena orang yang beriman dan tidak mensyirikkan Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut atas mereka. Takut atas kehidupan yang akan mereka hadapi setelah kematian, tidak takut. Orang yang bertauhid tidak takut kehidupan setelah kematian. Dari mulai fitnah kubur, pertanyaan oleh para malaikat di dalam kubur, siksa atau nikmat kubur, dia tidak takut. Dari mulai hari kiamat nanti, dia juga tidak takut. Walahum yahzanun, mereka tidak sedih atas keluarga yang mereka tinggalkan. Karena orang yang bertauhid, keluarganya dijaga oleh siapa? Allah. Kemudian wahum muhtadun, mereka akan dapat petunjuk. Sudah saya jelaskan, petunjuk yang dimaksud bisa petunjuk di dunia dan juga di akhirat. Petunjuk di dunia apa, Pak? Hah? Diberikan petunjuk untuk apa? Mudah melaksanakan ketaatan. Diberikan petunjuk di dunia juga apa? Mudah meninggalkan maksiat. Ini petunjuk. Petunjuk luar biasa, Pak. Ya, saya sering mengatakan bahwasanya seorang yang diberikan kesempatan untuk tidak bermaksiat itu nikmat Allah, itu petunjuk dari Allah. Ya, misalkan saya beri contoh, saya pernah diceritakan oleh Ustaz Khairullah, ada orang tukang pijat, dia mijat dengan jempolnya, subhanallah, tabrakan yang putus cuma jempolnya. Subhanallah. Akhirnya apa? Akhirnya memijat dengan selain jempol. Dan itu pekerjaan halal. Ya. Ada sebagian orang yang diberikan jempol dan jari jemari yang tangan yang bagus, yang sehat, digunakan untuk maksiat. Ini kan kesempatan berarti. Si fulan kesempatannya diberikan oleh Allah untuk mengerjakan yang halal, si fulan kesempatannya diberikan oleh Allah untuk mengerjakan maksiat. Maka itu petunjuk. Petunjuk di dunia untuk menjauhi maksiat, petunjuk di dunia untuk mengerjakan ketaatan. Petunjuk di akhirat saya sebutkan apa tadi? Yaitu jalan di atas shirath. Kita salat dulu. Wallahu alam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita lanjutkan, Bapak Ibu, saudara-saudari, pada kandungan bab yang kedua, nomor 5, perhatikan kelima masalah yang tersebut dalam hadis Ubadah. Hadis Ubadah dan lima masalah yang dimaksud adalah, lihat halaman 8, lima masalah yang dimaksud dalam hadis Ubadah, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersyahadat, yang pertama syahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, yang kedua syahadat bahwa Isa adalah Abdullah wa rasuluh, kemudian yang ketiga wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, ya, dan kalimatnya yang Allah berikan kepada Maryam, yang keempat wa ruhun minhu, dan Isa adalah ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, surga benar adanya dan neraka benar adanya. Inilah lima masalah yang dimaksud. Ya, inilah lima masalah yang dimaksud dalam hadis Ubadah yang harus kita bersyahadat dengannya. Bersyahadat artinya mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya. Taib. Yang keenam, apabila Anda mempertemukan antara hadis Ubadah, hadis Itban, dan hadis sesudahnya, akan jelas bagi Anda pengertian kalimat la ilaha illallah. Dan akan jelas bagi Anda kesalahan orang-orang yang tersesat karena hawa nafsunya. Nih, ini penting. Ini penting sekali. Ya, nomor 6 ini bagian yang paling penting. Karena dengan nomor 6 ini kita mengetahui makna yang sebenarnya dari la ilaha illallah. Karena dengan nomor 6 ini akhirnya kita mengetahui syahadat dan konsekuensi-konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. Di sini Syekh menyebutkan, apabila Anda mempertemukan antara hadis Ubadah, lihat halaman 8 tadi, hadis Ubadah, dengan hadis Itban, lihat halaman 9, hadis Itban, yang berbunyi, man fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada neraka dimasuki orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tapi ya bataghi bidzalika wajhallah, dia mencari wajah Allah semata dengan ucapan tersebut. Ya, ini yang dimaksud. Apabila Anda mempertemukan antara hadis Ubadah dengan lima tadi, ya, lima poin tadi, dan hadis Utsman dan hadis sesudahnya, akan jelas bagi Anda pengertian la ilaha illallah. Akan jelas bagi kita pengertian apa? La ilaha illallah. Jelas bagaimana, Ustaz? Sampai sekarang belum paham. Pengertian la ilaha illallah maksudnya adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Itu maksud la ilaha illallah yang benar. Ya, maksud la ilaha illallah yang benar. Perhatikan, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Perhatikan baik-baik. Ini artinya tidak ada sembahan yang berhak disembah. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi melainkan Allah. Selain Allah. Ini dua rukun la ilaha illallah rukun peniadaan dan rukun penetapan harus selalu ada dalam la ilaha illallah. Peniadaan maksudnya kita tiadakan sembahan apapun bentuknya, siapapun dia. Tidak ada sembahan yang berhak disembah. Kita tiadakan sembahan. Kita tidak sholat kepada sembahan apapun. Kita tidak berdoa kepada sembahan apapun. Yang berhak, tidak ada sembahan yang berhak disembah. Kemudian yang kedua, harus ada penetapan setelahnya. Illallah, melainkan Allah. Makanya orang yang bersyahadat la ilaha illallah, dia tidak sholat kecuali karena Allah. Tidak puasa kecuali karena Allah. Tidak umroh haji kecuali karena Allah. Tidak terus tidak ada. Peniadaan terus. Kemudian harus diisi dengan penetapan. Kecuali. Itu namanya orang yang bertauhid. Dan makna yang paling sempurna dari la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Ya. Makanya kalau kita perhatikan hadis Ubadah, hadis Itban dalam bab yang kedua tadi, kita akan paham makna la ilaha illallah sebenarnya. Ya, makna la ilaha illallah. Kalau sudah paham maknanya, maka kita akan mengkonsekuensikannya mudah. Kita akan berlakunya mudah. Kenapa orang masih keliru dalam ibadah, meminta masih kepada selain Allah, bertanya hal gaib kepada makhluk? Karena belum paham makna la ilaha illallah dengan sempurna. Kenapa masih percaya kepada jimat, tukang ramal, sihir? Karena belum benar-benar maksimal memahami apa? La ilaha illallah. Kenapa kalau datang tsunami, bukannya malah minta kepada Allah agar dicukupkan tsunami tersebut, malah bawa sesaji ke laut sebagai sedekah laut? Berarti belum memahami makna la ilaha illallah sebenarnya. Karena orang yang memahami la ilaha illallah sebenarnya tidak akan berdoa kecuali pada Allah. Tidak akan meminta perlindungan dari bala, banjir, longsor, tsunami, gempa kecuali kepada Allah. Ya, ini makna la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak melainkan apa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada orang mengartikan la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah, salahnya di mana? Ini kita katakan kurang sempurna. Kurang sempurnanya di mana? Karena kalau kita lihat tidak ada Tuhan selain Allah. Banyak Tuhan selain Allah. Orang Nasrani nyembah apa? Isa bin Maryam. Ada Tuhan selain Allah. Nyembah salib. Orang Buddha Hindu nyembah apa? Patung, sapi, ya, dan lain-lainnya. Berarti banyak sesembahan Tuhan selain Allah. Tapi makanya tidak sempurna maknanya. Kalau ditambahi tidak ada Tuhan yang hak. Atau lebih kita rubah lebih baik lagi, tidak ada sembahan. Tidak ada yang diibadahi yang hak selain Allah. Apa dalil definisi atau tafsiran seperti ini yang paling benar? Dalilnya Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar, "Dzalikumullah rabbukum lahul mulk." Yang demikian itu adalah Rabb kalian yang memiliki kekuasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman ayat 30, bukan surat Az-Zumar, surat Luqman ayat 30. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Yang demikian itu karena Allah lah sembahan yang hak, dan yang disembah selain Allah adalah yang batil. Surat Luqman ayat 30. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 62. Dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu karena Allah lah yang hak, dan yang disembah selainnya adalah batil. Jadi kalau kita artikan tidak ada sesembahan yang hak selain Allah, itu benar. Tapi kalau kita hanya mengatakan tiada Tuhan selain Allah, maka ini keliru, karena masih banyak Tuhan-Tuhan selain Allah. Tapi sembahannya, Tuhannya semuanya apa? Batil. Sembahannya semuanya batil. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yang ketujuh, perlu diingat persyaratan yang dinyatakan dalam hadis Ijman, yaitu ikhlas semata-mata karena Allah dan tidak mempersekutukannya. La ilaha illallah. Kita akan bermanfaat ketika benar-benar dikonsekuensikan dengan ikhlas, hanya murni kepada Allah. Orang yang lisannya mengucapkan la ilaha illallah tapi masih percaya kepada tukang ramal, orang yang mengucapkan lisannya la ilaha illallah tapi masih percaya kepada raja-raja, orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi masih percaya kepada bubur putih, bubur habang, maka ini ucapan la ilaha illallahnya tidak manfaat. Kalau lagi pelaminan, ya, diandaki di bawah pelaminannya. Betul atau salah? Betul ya. Siapa yang pernah ngerjakan? Ya. Ketika ditanya, untuk apa itu? Agar tidak diganggu. Ya. Ini termasuk kontradiksi dari ucapan la ilaha. Saya sering mengatakan, kemarin juga waktu di Banjarmasin saya ucapkan ini. Saya sering, terutama diri saya pribadi, kita kalau berdoa, ya Allah, berikanlah saya ampunan-Mu. Ya Allah, ampunilah engkau, yang ampunilah aku seluas dengan ampunan. Kita sering meminta ampunan. Tapi kelakuan kita sehari-hari tidak menunjukkan kita minta ampun. Ya. Kelakuan kita sehari-hari jauh dari minta ampun. Kan ini aneh. Ini sangat bertentangan. Ya, mana mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Harus ada korelasi antara ucapan dengan perbuatan sehari-hari. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, maknanya kita beribadah hanya kepada Allah. Maknanya kita tidak meyakini yang mengatur, berkuasa, pencipta kecuali Allah. Makanya Abu Lahab, Abu Jahal, dan Umayyah serta konco-konconya, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Bukit Safa mengatakan, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qul la ilaha illallah tuflihu." Katakan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Kemudian dijawab oleh orang-orang kafir Quraisy, "Aj'altal alihata ilahan wahida? Inna hadza la syai'un 'ujab." Apakah engkau menjadikan ilah, sembahan yang begitu banyak, ini menjadi satu sembahan? Ini aneh, enggak mungkin. Artinya mereka paham, kalau saya mengucapkan la ilaha illallah, maka saya harus meninggalkan Manat, Lata, Uzza, Hubal, dan seluruh berhala-berhala yang jumlahnya 360 berhala di dalam Ka'bah dan di sekitar Ka'bah. Dan saya tinggalkan itu semua, saya hanya menyembah kepada Allah. Itu yang dipahami oleh orang kafir Quraisy, dan itu pemahaman yang benar. Makanya mereka tidak mau masuk Islam. Paham mereka yang benar. Di zaman sekarang terbalik, mengucapkan la ilaha illallah bahkan dijadikan sebagai ucapan setiap malam Jumat. Bahkan kadang-kadang seseorang mengucapkan itu dengan ucapan yang keras, tapi konsekuensinya tidak paham. Ucapannya hanya diucapkan, tetapi konsekuensinya tidak dia pahami. Ketika orang mengucapkan la ilaha illallah, maknanya berarti sembahyang sholatnya hanya untuk Allah. Puasanya, menahan makan, minum, dan bersetubuh serta seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari hanya karena memenuhi perintah Allah. Zakatnya, hajinya, baca Qur'annya hanya karena Allah. Jauh dari riya, sedekahnya jauh dari riya. Beribadah karena Allah tapi ingin dilihat manusia. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya cukup dulu itu yang bisa saya sampaikan. Kita berhenti pada angka yang ganjil, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan mencintai yang ganjil. Kita berhenti pada angka 7, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan membahas kandungan-kandungan bab pada bab yang kedua. Ya, dan jangan lupa pada setiap malam Kamis yang sudah mendapatkan bukunya mohon dibawa. Nanti kalau seandainya tidak dibawa maka kita kurang amanah kepada orang yang telah bersedekah untuk membawa, untuk membelikan buku kita. Baik, para ikhwah sekalian, kita cukupkan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Silakan, ada masih ada waktu sekitar 15 menit untuk bertanya. Nah, monggo silakan. Ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu sekalian? Jadi apa yang sudah disebutkan tadi? Nah, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz ingin bertanya. Ini mungkin di luar tema sedikit. Silakan. Kita ada membaca hadis yang bunyinya carilah hatimu di tiga tempat ini. Di saat engkau mendengar Al-Qur'an, di saat dari mikirmu, di saat engkau menyendiri atau bermunajat kepada Allah. Jika engkau tidak temukan hatimu di sana, maka mintalah kepada Allah agar memberimu hati, karena sesungguhnya engkau sudah tidak punya hati lagi. Nah, apa maksud hati? Ada hadis di sini, Pak. Ya, pertama hadisnya diriwayatkan oleh siapa? Di sini dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dari Al-Fawaid. Oh, di dalam kitab Al-Fawaid. Iya. Itu bukan hadis, akan tetapi itu perkataan beliau di dalam kitab beliau Al-Fawaid. Dan kitab Al-Fawaid ini kitab yang bagus, yang banyak faedah-faedah di dalamnya sesuai dengan nama kitabnya, kitab Al-Fawaid. Dan itu perkataan beliau. Dan maksud daripada apa yang disebutkan beliau tadi adalah bahwa apabila seseorang dia tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir kepada Allah, maka berarti dia sekarang sudah tidak mempunyai hati yang penuh dengan kehidupan. Karena zikir kepada Allah menghidupkan hati. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Matsalul ladzi yadhkur rabbahu wal ladzi la yadhkur rabbahu kamatsalil hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir dan dibandingkan dengan orang yang tidak berzikir seperti perumpamaan orang yang hidup dan mati. Orang yang tidak berzikir, dia tidak memiliki hati lagi, karena hatinya sudah mati. Makanya isilah hati kita dengan berzikir kepada Allah, karena zikir tersebut menghidupkan hati yang mati, kemudian menyegarkan hati yang lemah, yang benar-benar sudah tidak berdaya. Karena dengan zikir tersebut seseorang akan diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa lebih taat dan jauh dari maksiat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah. Yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya masalah tiada Tuhan selain Allah, meminta hanya kepada Allah. Dia sudah benar saat meminta kepada Allah, kita kan. Tapi biasa ada di luar pernah menemui sholat, kata gurunya, kamu sholat, kalau ada sholat ilmu hilang. Nah, apakah itu termasuk karena ilmu suka kekuatan misalkan, atau kekuatan? Kalau kamu ada sholat, ya gurunya ilmu kamu hilang. Apakah itu syirik? Bisa dikatakan syirik dalam ibadah? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya paham pertanyaannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, masalah ilmu kekebalan misalkan. Contoh ilmu kekebalan, maka ini perhatikan, ilmu kekebalan tidak ada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berperang, perang Uhud, kemudian juga peperangan Ahzab dan peperangan yang lain yang beliau di situ terluka, maka beliau tidak pernah menggunakan ilmu kebal. Kalau itu baik, niscaya akan beliau gunakan. Buktinya di dalam peperangan Uhud, ya, beliau gigi beliau patah, kemudian pipi beliau terluka. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu kebal bukan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang mengajarkan ilmu kebal, belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau seandainya yang mengajarkan ilmu kebal mengatakan sholatlah, karena kalau tidak sholat maka ilmumu akan habis, kekebalanmu akan habis, maka ini hanya iming-iming, ya, dari seseorang yang mengamalkan ilmu kebal tersebut. Pertama, asal ilmu kebal belum ada contohnya dari hadis, dari ayat Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di dalam ilmu kebal terdapat kadang-kadang permintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepada jin yang disebut dengan khadam-khadam. Ya, yang disebut dengan khadam-khadam tersebut. Dan tidak ada yang namanya ilmu putih, ilmu hitam dalam Islam, enggak ada. Yang ada, apabila ilmu tersebut diajarkan oleh Al-Qur'an, dicontohkan oleh Rasulullah, maka itu ilmu yang benar. Sedangkan ilmu yang selain diajarkan dari Al-Quran dan tidak dicontohkan oleh Rasulullah, maka itu ilmu yang keliru. Sebagian orang menganggap kalau yang mengajarkan ilmu kebal tersebut adalah tukang sihir, dukun, apalagi matanya picek satu, giginya ompong, rambutnya panjang, depannya ada kemenyan, kemudian bisa menyambur, apalang, wah! Maka itu ilmu hitam. Tapi kalau seandainya yang diajarkan oleh kiai, ustadz, ustadznya sering sholat di masjid, kemudian sering berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, tapi mengajarkan ilmu-ilmu seperti itu, ilmu-ilmu kebal, maka ini bukan contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada namanya ilmu putih, ilmu hitam. Yang ada yang sesuai dengan sunnah Rasul, yang sesuai dengan Al-Quran, itu ilmu yang benar. Yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu ilmu yang keliru. Ya. Nah, apabila ilmu kebal tersebut, beliau akan bertanya, apakah itu termasuk kesyirikan atau tidak? Apabila ilmu kebal tersebut ternyata dalam prakteknya terdapat meminta kepada selain Allah kekebalannya, maka jelas-jelas termasuk kesyirikan. Tetapi jika hanya melakukan ritual-ritual seperti misalkan kamu pura-pura sariklah lawan aku, karena datangnya aku dalam keadaan sarik, karena aku sentil toh, ya, kemudian terpelanting, tidak ada amalan-amalan yang meminta kepada jin, atau tidak ada sesajen-sesajen yang diserahkan kepada selain Allah, sembelihan-sembelihan yang disembelih kepada selain Allah, maka ini disebut perbuatan yang mengada-ngada dalam agama. Belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan kalau itu baik, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melakukannya lebih dahulu. Kalau itu baik, Abu Bakar As-Siddiq sepeninggal Rasulullah, beliau berperang dengan siapa, Pak? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, digantikan oleh Abu Bakar menjadi pemimpin kaum muslim. Di zaman Abu Bakar, beliau sibuk dengan pekerjaan apa? Ada yang tahu? Memerangi orang-orang murtad dan orang-orang yang mengaku menjadi nabi dan sembahan. Seperti Rahmanul Yamamah yang disebut dengan Tuhannya daerah Yamamah. Ini murtad mengaku Tuhan. Akhirnya diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Musailamatul Kadzdzab mengaku menjadi nabi, diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dalam peperangan tersebut, kalau itu ilmu kebal, kalau ilmu kebal disyariatkan, niscaya Abu Bakar As-Siddiq akan melakukannya. Apalagi kadang-kadang dirajah dulu di belakang, maka bantri. Subhanallah. Ya, dirajah, ya. Ini belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Cari riwayat hadis dari mulai Kutubus Sittah, Kutubut Tis'ah. Dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Ibn Majah, Al-Hakim, Musnad Imam Ahmad, Muwatta' Malik. Tidak pernah ada yang seperti itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka jangan boleh kita mengada-ngada dalam ilmu kebal tersebut. Kalau itu baik, niscaya akan dikerjakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Demikian. Wallahu a'lam. Nah, silakan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah dari beberapa pertemuan sebelumnya begitu banyak disampaikan keutamaan yang sungguh luar biasa seseorang yang bertauhid dengan benar. Di awal pertemuan-teman, Ustaz juga sudah sampaikan bahwa kita belajar hak Allah dan tentunya akan mendapatkan keutamaan. Mohon doanya dari Ustaz, semoga ulun pribadi dan semuanya akan mendapatkan keutamaan yang disebutkan. Allahumma amin. Dari semua keutamaan itu ada konsekuensi yang harus ditanggung seperti yang Ustadz sampaikan, termasuk di Rabu yang kemarin disampaikan bahwa intinya jangan berbuat syirik sekecil apapun, termasuk ibadah ada rasa riya, sum'ah, dan mungkin sungkan dengan atasan, sungkan dengan istri, anak, atau dan sebagainya. Nah, apakah ini memang yang selaras dengan yang disampaikan? Mohon maaf, ini nanti apakah ini hadisnya benar? Yang artinya bahwa syirik itu bagaikan semut kecil yang berjalan di batu yang hitam di tengah kegelapan malam. Terus terang, rasa takut yang jangan sampai diri kami pribadi ada rasa yang mengotori. Ilmu tauhid yang kita pelajari ini, mohon nasihat dari Ustadz bagaimana menjaga ketetapan hati untuk senantiasa tidak tercampuri sedikit pun meskipun dengan hal-hal yang paling kecil. Jazakumullah khairan hasan. Iya. Jazakumullah khairan, bagus sekali pertanyaannya dan mudah-mudahan seperti yang diminta atas doanya, kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan akhirnya kita bisa mengamalkan tauhid dan konsekuensi-konsekuensinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul khafi." Yang aku paling takutkan kepada kalian adalah syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Namanya juga syirik khafi, syirik yang tersembunyi, ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bagaimana yang disebut dengan syirik khafi tersebut? Beliau mencontohkan, kata beliau, an yaquma ar-rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Artinya, seseorang salat kemudian dia perbagus, perindah salatnya. Bacaannya kah jadi dengung-dengungkan, gaya berdirinya kah menjadi tambah bungkuk, ya. Atau apapun. Ya, dia perindah salatnya. Kenapa? Karena dia tahu ada yang melihat dia. Karena dia tahu ada yang melihat dia. Itu yang disebut dengan syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Dan syirik khafi ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang antum sebutkan tadi juga menyebutkan tentang bahwasanya yang paling aku takutkan atas umatku adalah asyirkul asghar. Ini nama lain dari syirik khafi, ya. Nama lain dari apa? Syirik khafi. Perhatikan baik-baik. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar." Yang aku paling takutkan pada kalian, yang paling ditakutkan oleh Rasulullah adalah syirik kecil. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau ditanya, "Wa ma syirkul asghar?" Apakah itu syirik kecil? Syirik kecil adalah seperti yang disebutkan tadi. Semut yang berjalan pada batu yang hitam di malam gelap gulita. Kira-kira kelihatan? Tidak. Si fulan sholat. Si fulan dapat setengah dari pahala sholatnya. Si fulan cuma dapat 10 dari pahala sholatnya. Akibat syirik asghar yang ada pada tubuhnya. Coba perhatikan hadis yang saya bacakan. Ketika beliau berkata, "Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar." Yang paling aku takutkan pada kalian adalah syirik asghar. Kemudian beliau ditanya, "Wa ma syirkul asghar?" Apa syirik asghar? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ar-riya." Riya. Itu adalah syirik asghar. Riya diambil dari kalimat ra'a yura'i, yaitu dilihat. Ingin amalannya dilihat. Dia beribadah kepada Allah, tapi ingin dilihat oleh manusia. Dan ingat, riya ini penyakitnya orang-orang ahli ibadah. Bukan penyakitnya orang ahli maksiat. Orang berjudi, berzina, minum khamar, membunuh, tidak ada penyakitnya riya. Riya ini penyakitnya ahli ibadah, ahli sholat, ahli masjid, ahli baca Quran, ahli ilmu, ya, penyakitnya para ustadz, para dai. Ketika ceramah ingin dikatakan wah, ingin dikatakan ceramahnya bagus, ya, ketika dia berilmu ingin dikatakan sebagai orang yang berilmu. Ketika dia bersedekah ingin dikatakan sebagai orang dermawa. Ketika dia berjuang di jalan Allah ingin dikatakan sebagai seorang pemberani. Dan seterusnya. Ini disebut dengan apa? Riya. Dan riya yang pertama kali Allah akan masukkan ke dalam neraka. Riya, dosa pertama kali yang akan Allah masukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena riya ditimbulkan atau dihasilkan dari sikap pura-pura. Ya, dan ini penyakitnya ikhlas. Riya penyakitnya ikhlas. Ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dapat hadiah, ingin dapat penghargaan. Itu semua bersumber dari riya. Ini para ikhwah sekalian. Dan kiatnya, Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dua kiat agar tidak riya. Sebelum saya menyebutkan kiatnya, saya ingin bertanya, apa motivasi orang riya? Ingin dilihat orang. Itu jelas. Sholat, Allah, nyebut Allahnya beda. Allah. Beda. Ya, ingin dilihat. Sama dengan penyakit sum'ah, ingin didengar. Ya, motivasi orang riya ingin dilihat. Ingin diketahui, saya ini bersedekah. Saya ini ahli ibadah. Itu riya. Saya ini orang yang suka berdakwah. Saya ini orang yang pokoknya ingin orang tahu, ingin dilihat oleh manusia. Motivasi yang kedua dari orang riya adalah yaitu langkah selanjutnya. Setelah orang mengetahui saya ahli ibadah, maka orang ngasih penghargaan, hadiah. Motivasinya ini. Jadi motivasi kedua adalah ingin dapat hadiah dari manusia. Kenapa orang riya ingin dapat hadiah dari manusia? Ya. Nah, bagaimana kiatnya sekarang agar tidak riya? Ini yang ditanyakan. Bagaimana kiatnya agar tidak riya? Satu, ketahuilah siapapun yang memuji Anda dari makhluk, pujiannya penuh dengan relativisme. Penuh dengan samar-samar. Hari ini dia muji, besok mungkin dia orang yang paling membenci kita. Hari ini dia menyanjung-nyanjung, diambung-ambung. Ya, besok orang yang paling bahasa Banjar menghinyik kita. Mulawas benar, kadang menyungkap menghinyik tuh. Ya. Itu. Orang yang paling mencela kita. Ya. Karena manusia begitu. Ridwan nas ghayatun la tudrak, kata Imam Syafi'i. Keridhaan manusia adalah puncak yang tidak bisa dicapai oleh seseorang. Tapi ketika Allah yang memuji, maka semuanya benar-benar terpuji. Bahkan seluruh makhluk langit dan bumi akan memuji orang tersebut. Saat Allah memuji orang tersebut, maka obatnya adalah cari pujian Allah. Ketahuilah pujian manusia penuh dengan samar-samar. Di kantor si bos dipuji oleh sebagian orang, si bos ini dicela oleh sebagian orang. Tapi ketika Allah memuji, maka benar-benar terpuji dunia akhirat. Jadi obatnya itu, ketahui bahwasanya tidak ada pujian yang paling sempurna kecuali pujian Allah. Maka pada saat itu kita ngapain berharap kepada makhluk? Yang kedua, hadiah. Penyakit dari ikhlas ingin hadiah. Dan itu yang memotivasi seseorang ingin riya. Maka cara mengobatinya adalah ketahuilah bahwasanya apa yang ada di tangan manusia tidak sampai kepada kita kecuali dengan izin siapa? Allah. Dan capek Pak berharap dari manusia. Mungkin banyak yang merasakan seperti apa yang saya rasakan. Berharap dari manusia capek. Ya. Kita berharap-berharap. Ternyata menoleh kita aja enggak. Ya. Menoleh kita saja tidak. Tapi ketika kita berharap kepada Allah, jangankan kita minta. Kita tidak minta saja dimarahi oleh Allah. Dan buruknya orang riya, ini kiat yang ketiga, agar tidak riya. Ketahui buruknya riya. Lihat orang yang riya. Yaqulullah azza wa jalla lahum yawmal qiyamah. Allah akan berfirman kepada orang-orang yang riya pada hari kiamat. Idza juziyan nasu bi'amalihim. Jika seluruh manusia sudah dapat pahalanya masing-masing, orang-orang yang riya tertinggal, belum dapat pahala. Karena yang ngasih pahala kan Allah. Orang-orang yang riya karena dia ingin dapat manusia, Allah mengatakan kepada dia nanti pada hari kiamat, idhabu ila alladhi kuntum turauna fihi fahal tajiduna indahum jaza. Silahkan kalian pergi kepada orang-orang yang kalian riyai, apakah kalian akan dapat ganjaran pahala dari mereka? Tidak sama sekali. Ya, makanya kalau kita lagi riya, dan itu selalu timbul Pak, seperti yang Bapak rasakan, itu selalu timbul. Ya, asalnya kita ingin pergi ke sini, tapi karena datang kawan, datang dulu, oh jadi beda. Asalnya sholatnya karena Allah, karena ada bos, oh jadi beda. Karena ada calon menantu, oh jadi beda. Calon mertua maksudnya. Ya, jadi beda. Calon menantu bisa juga. Ya, jadi beda. Dan itu sikap pura-pura capek sekali. Ya, apalagi kalau sudah ketahuan, waduh. Orang berpura-pura itu capek. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang ini nanti dia di akhirat akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan kalian riyai. Silakan kalian minta kepada orang yang kalian riyai, minta pahala sana. Dia akan dapat. Kenapa? Karena pada saat itu semua orang membutuhkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tiga kiat itu agar kita terlepas dari riya. Kiat yang paling ketiga yaitu ingat keburukan orang yang berbuat riya. Apalagi Pak, orang berbuat riya itu tidak puas-puasnya. Ya. Misalkan umai sudah dibari kada berterima kasih. Oh, terima kasih Pak Haji lah. Mbah diterima kasih, gitu aja lah terima kasihnya. Handak ya mau pulang. Terima kasih benar Pak Haji. Ya. Pokoknya sampai orang menderita, orang yang riya itu menderita, sangat menderita karena dia suka pujian, tapi ketika dia mencari hanya karena Allah, dia tidak mikirkan manusia, mau ada yang lihat, mau dia enggak ada yang lihat, dia terus jalan. Terus jalan di jalan Allah. Begitulah orang-orang yang ikhlas dan jauh dari riya. Naam. Ini sudah jam 9, peraturan kita tidak boleh lewat jam 9. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian buat jamaah yang masih belum dapatkan buku tauhidnya, mungkin bisa dicatat namanya di papan tulis untuk ikhwannya, dan untuk ahwat juga bisa dibantu untuk mencatat nama-namanya yang belum terdaftar sebagai penerima buku tauhidnya. Ya, dihitung aja, cukup dihitung saja berapa orang. Untuk ibu-ibu cukup dihitung saja, nanti beritanya sampai ke saya aja berapa orang. Ya.